menyimak materi dari sang murabbi, mengkaji Islam dari kitab suci Al-Quran manhajku sejati. Langkahkan kakimu, jangan bermalas-malasan, datangi makmurkan masjid dan musala. Kutukan hatimu di jalan Allah, raih ridhonya dan nikmat jannahnya. Kita bergandengan meraih ridhonya, berburu pahala di atas jalannya. Ini saatnya benahi umat, tebar pahala, hapus maksiat. Ayo kawanku, kita galang kuat, kuatkan hatimu mengkaji Al-Quran. Walau roda zaman terus berputar, pantapkan hatimu bersama sang murabbi, mengkaji Islam dari kitab suci Al-Quran manhajku sejati. Angkatkan kakimu, jangan bermalas-malasan, datangi makmurkan masjid dan musola. Kukuhkan hatimu di